بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sedang mempelajari sifat atau tata cara i'tidal. Matan telah kita baca, matan kitab disebutkan As-Sa'di rahimahullah, dan telah disampaikan tata cara bangkit untuk i'tidal, memulai bangkit dari ruku', untuk i'tidal yang membaca tasmi', sami'allahu liman hamidah, ya, yaitu bergerak bangkit dari ruku' untuk i'tidal seraya sambil membaca tasmi', dan dituntaskan sebelum tegak berdiri. Dituntaskan sebelum tegak berdiri dengan sempurna. Sama seperti pembahasan takbiratul intiqal, takbir peralihan, tata caranya. Kemudian telah diterangkan pula makna matan, apa yang dimaksud oleh Sa'di rahimahullah, rincian tata cara tasmi' dan tahmid yang disampaikan As-Sa'di. Ya, beliau menetapkan tasmi' dibaca oleh imam dan munfarid, yang selaku imam salat berjamaah, dan dia munfarid salat sendiri. Makmum tidak baca tasmi'. Untuk bacaan tasmi' demikian. Untuk bacaan tahmid semuanya, imam, makmum, munfarid baca tahmid. Nah, telah disampaikan bagaimana rincian tata cara ini pada mazhab Ahmad, mazhab Hambali. Untuk munfarid jelas, ketika bangkit baca tasmi', ketika sudah berdiri baca tahmid. Bangkit baca tasmi' sama hamidah, ketika sudah berdiri baca tahmid rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Baik. Imam juga begitu. Ketika bangkit baca tasmi' sama hamidah, kita sudah berdiri ya i'tidal, ya. Baca rabbana lakal hamd. Baik, makmum bagaimana? Ketika bangkit, nah, pada mazhab Imam Ahmad, ketika bangkit apa? Bukan baca tasmi' makmum, tapi baca apa? Rabbana walakal hamd. Baik, ketika sudah berdiri, apa yang dibaca? Sudah disampaikan ada dua riwayat dari Al-Imam Ahmad. Riwayat yang pertama yang datang dari Al-Imam Abu Dawud, dan itu yang dipegang oleh mayoritas sahabat Ahmad dan menjadi mazhab Hambali, makmum diam ketika berdiri. Ya. Dan ini lemah. Karena berarti ada satu gerakan dalam sholat tanpa zikir. Nah, saat melakukan rukun i'tidal, berdiri begitu saja tanpa zikir. Ini lemah. Riwayat yang kedua, makmum tidak diam saat i'tidal, tetapi meneruskan. Jadi ketika bangkit membaca tahmid, Rabbana wa lakal hamd, yani setelah imam mengatakan ya, sami Allah liman hamidah, bangkit makmum mengikuti, bangkit di belakang imam dan membaca Rabbana wa lakal hamd, bukan membaca sami Allah liman hamidah. Ketika sudah tegak berdiri, ya, imam baca Rabbana walakal hamd dan melanjutkan mustahab, melanjutkan min as-sama'i wa min al-ardh seterusnya. Makmum ketika bangkit sudah baca Rabbana walakal hamd, ketika sudah tegak berdiri melanjutkan min as-sama'i wa min al-ardh. Jadi kelanjutan min as-sama'i wa min al-ardh ini baca oleh makmum ketika sudah tegak berdiri, karena saat bangkit sudah baca Rabbana walakal hamd sampai ke atas, lanjut mil as-sama'i wa mil al-ardh. Jadi tidak diam seperti pada riwayat yang pertama. Nah, jadi yang tampak dari matan, dari matan yang disebutkan As-Sa'di, sepertinya As-Sa'di mengambil riwayat yang kedua dari Ahmad. Karena beliau mengatakan thumma yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya qailan, seraya berkata yang membaca sami'allahu liman hamida tasmi' in kana imaman aw munfaridan. Tidak disebutkan makmum. Makmum tidak baca tasmi', hanya imam dan munfarid. Kenapa? Karena makmum yang setelahnya yaqulul kull, dan semuanya membaca Rabbana walakal hamd. Untuk makmum Rabbana walakal hamd dibaca ya saat bangkit. Nah, kemudian ketika sudah bangkit, kelanjutannya disebutkan di sini mil as-sama'i wa mil ardh seterusnya. Adapun imam dan munfarid baca Rabbana walakal hamdnya ketika tegak. Nah, jadi tampak di sini bahwa Sa'di rahimahullah memilih riwayat yang kedua supaya tidak diam saat i'tidal, melanjutkan mil as-sama'i wa mil al-ard, kelanjutan Rabbana walakal hamd saat bangkit. Dan telah nukil pula murid As-Sa'di rahimahullah yaitu Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarh al-Muntib mengikuti gurunya. Dan ini memang lebih kuat yang dipilih Sa'di dan muridnya Ibn Utsaimin. Ini lebih kuat daripada mazhab Hanbali. Nah, riwayat kedua dari Ahmad ini lebih kuat daripada riwayat yang pertama yang menjadi mazhab Hanbali. Nah, supaya tidak diam makmum ya saat i'tidal, melanjutkan mil as-sama'i wa mil al-ard. Begitu. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar rincian tersebut? Kenapa rinciannya seperti itu? Nah, ini berdasar hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim dan Ahmad. Dikeluarkan oleh Muslim dalam Sahihnya dan Ahmad dalam Mustadnya. Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dan berpegang dengannya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, hanya sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Bagaimana cara mengikuti imam? Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka kalian bertakbir setelahnya. Wa idza raka'a farka'u. Apabila dia rukuk, maka kalian rukuk setelahnya. Wa idza qala, apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian makmum membaca Allahumma rabbana lakal hamd setelahnya. Jadi ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah, makmum disuruh mengikuti setelahnya dengan membaca Allahumma rabbana lakal hamd, bukan membaca sami'allahu liman hamidah seperti imam ketika bangkit. Perhatikan. Wa idza qala, apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah. Kapan imam membaca sami'allahu liman hamidah? Ketika bangkit dari rukuk. Mulai bangkit sambil bergerak beralih untuk i'tidal, membaca sami'allahu liman hamidah. Faqulu, maka kalian makmum di belakangnya mengikuti imam ya, bangkit dengan membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Subhanallah, dalil ini kuat. Jika dia mati, dicermati, diteliti, kuat. Al-Imam Ahmad, ini Al-Imam Ahmad ini. Nah, imam yang paling hebat di antara empat imam. Imam Ahmad yang berdalil dengan ini, dengan rincian tersebut. Hanya saja, bagaimana ketika makmum sudah sampai? Karena tadi ketika bangkit, mengikuti imamnya, dia membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Nanti akan datang. Ya. Lafad-lafadnya. Nah, ketika sudah sampai ke i'tidal, bagaimana? Adapun imam tadi baru baca sami'allahu liman hamidah. Sampai ke atas, lanjut dia. Rabbana walakal hamd. Jadi ketika bangkit, sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar Setiap orang yang memuji dan membalasnya. Sampai di atas lanjut Rabbana wa lakal hamd. Maka memuji Allah SWT. Rabbana wa lakal hamd. Makmumnya ketika bangkit, Allahumma Rabbana lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Sampai di atas apa terus? Ada dua riwayat dari Ahmad. Yang menjadi masalah sambali apa? Di diam. Riwayat yang kedua yang dikutip Sa'di dan Ibn Utsaimin, lanjutkan. Makmum lanjutkan. Mil as-sama'i atau mil al-ardi dan seterusnya. Sebagaimana juga imam mustahab melanjutkan setelah Rabbana lakal hamd, lanjutkan mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama dan seterusnya. Makmum munfarid ketika bangkit, sami Allah liman hamidah. Sampai di atas lanjut Rabbana wa lakal hamd dan mustahab melanjutkan mil as-sama'i wa mil al-ardi dan seterusnya. Jadi yang lain hanya makmum yang berbeda sendiri makmum. Makmum saat bangkit sudah memuji, sudah tahmid dia sampai di atas, imma diam mashab hambali, riwayat yang pertama, imma lanjut setidak diam, riwayat yang kedua, dan ini lebih baik daripada yang pertama, setidak diam lanjut, milah sama dan terus. Dan jika kita perhatikan dalilnya kuat, karena memang Nabi SAW merintahkan demikian ketika berjamaah. Nah, menurut mashab hambali, tasmi' dan tahmid ini wajib dengan rincian tersebut. Tasmi' dan tahmid wajib dengan rincian tersebut. Rincian pelaksanaannya seperti yang kita dengar. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis ini memerintahkan makmum untuk membaca tahmid. Faqulu, ini fi'il amr. Faqulu, maka katakan oleh kalian, baca oleh kalian. Ini fi'il amr, perintah. Pada dasarnya perintah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan wajib. Berarti wajib tahmid. Dalil yang lainnya, amalan Nabi alaihi salatu wassalam yang bersifat kontinu dalam mengerjakan tasmi' dan tahmid. Amalan Nabi alaihi salatu wassalam yang bersifat kontinu. Kontinu artinya terus menerus, tidak pernah Nabi meninggalkan. Ya, sama sekali Nabi tidak pernah tidak tasmi' saat bangkit untuk i'tidal dan tidak pernah tidak tahmid saat i'tidal. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam bersabda pada hadis Malik ibn al-Huwairi riwayat al-Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kita diperintah, diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengikuti tata cara salatnya. Sementara tata cara salat Nabi SAW yang kontinu ditekuni tidak pernah tidak, yaitu tasmi' dan tahmid, berarti kita juga tidak boleh meninggalkannya saat salat, harus juga kontinu membacanya. Ini menunjukkan wajib. Ini mazhab Hambali. Baik. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, semuanya baca tasmi'. Semuanya baca tasmi' saat bangkit dan baca tahmid saat i'tidal. Ya. Semua pihak. Dia salat sendiri munfarid, dia imam, dia makmum, semuanya baca tasmi' saat bangkit. Imam, ya, munfarid. Ketika bangkit, saat sambil bangkit, bergerak bangkit, beralih, sami Allah liman hamidah. Imam, ya, saat bangkit, sami Allah liman hamidah. Makmum juga mengikuti belakang imam, bangkit, mengikuti imam, juga sambil membaca, sami Allah liman hamidah. Sama. Dan baca tahmid, semua pihak baca tahmid saat i'tidal. Ketika sudah tegak berdiri sempurna, i'tidal, semuanya munfarid baca Rabbana wa lakal hamd, imam baca Rabbana wa lakal hamd, makmum baca Rabbana wa lakal hamd. Jika mau dilanjutkan, afdal. Mil as-sama'i wa lakal hamd. Nah. Kenapa disamakan? Ya, seperti itu. Karena tasmi' adalah zikir peralihan dari ruku ke i'tidal. Zikir peralihan dari ruku ke i'tidal, tasmi'. Jadi dia pada posisi takbiratul intiqal. Pada posisi takbir-takbir peralihan dari berdiri ke rukun, ya, dari berdiri ke sujud. Ini dari bangkit dari rukun ke berdiri, zikir peraliannya adalah tasmi'. Dan tahmid adalah zikir i'tidal. Tahmid adalah zikir i'tidal. Ya. Zikir peralihan. Rukun i'tidal adalah tasmi', zikir i'tidal saat sedang i'tidal. Ya. Tahmid. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan sahabatnya. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabatnya. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Madhab kami, madhabuna. Tasmi' dibaca saat bangkit. Dan tahmid dibaca saat berdiri tegak. Saat i'tidal. Dan mustahab membaca kedua zikir ini, kata Nawawi melanjutkan, dan mustahab membaca kedua zikir ini bagi imam, makmum, dan munfarid. Dan mustahab membaca kedua zikir ini bagi imam, makmum, dan munfarid. Nah, kemudian An-Nawawi menukil imam-imam lain yang sependapat dengan ini. Nah, lengkapnya nukilan madzhab semua bisa dilihat di sana. Namun kita mencukupkan dengan yang pertama, madzhab Hambali. Nah, kitab yang kita pelajari dikarang oleh salah satu dari fuqaha Hanabilah. Kemudian pembandingnya dari madzhab Syafi'i. Nah, dua madhab yang terbaik. Atau terkadang, nah, ke madhab Maliki atau Hanafi, tergantung kekuatan dalil, nah, dan tarjih. Baik. Adapun di sini tidak keluar dari dua madhab ini yang terkuat dalam masalah ini. Nah, jadi ini madhab Syafi'i. Nah, apa dalilnya madhab Syafi'i? Apa dalil Al-Imam Syafi'i dan sahabatnya? Mereka berdalil dengan hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim hadithnya. Abu Hurairah mensifatkan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup panjang. Sampai pada pembahasan ini kata Abu Hurairah mengatakan, ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ سُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ. Nah, berarti kan حِينَ يَرْفَعُ, ketika Nabi mengangkat sulbahu, tulang punggungnya, minar rukuk, dari rukuk. Ini ketika bangkit. Hina yarfa'u, ketika bangkit mengangkat sulbahu, tulang punggungnya, minar rukuk, dari rukuk. Jadi dia mengangkat tulang punggungnya, ya, bangkit dari rukuk. Saat peralihan itu, baca sami Allah liman hamid. Thumma yaqul wa huwa qa'imun. Thumma yaqul, kemudian Nabi membaca wa huwa qa'imun. Wa huwa al-wawu haliyah fi hali kauni qa'iman, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam tegak berdiri. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Nah, berarti kan hadisnya, hadis ini menunjukkan bahwa tasmi', ya, dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, amalannya menunjukkan bahwa tasmi' adalah zikir bangkit untuk i'tidal, saat bangkit dibaca. Nah, dan tahmid adalah zikir i'tidal ketika sudah tegak berdiri sempurna. Ya. Sedang i'tidal zikirnya Rabbana wa lakal hamd. Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan umatnya agar mengikuti tata cara salatnya. Dan ini tata cara salat Nabi. menempatkan tasmi' saat bangkit, zikir, bangkit, peralihan, dan ketika sudah tegak berdiri, mengerjakan i'tidal, zikirnya, Rabbana wa la ta'lhamdika. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat surat, melihat kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan perintah Nabi pada hadis Malik ibn al-Huwairid, riwayat al-Bukhari tersebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perintah itu bersifat umum kepada seluruh umat, umum mencakup yang munfarid, salat sendiri, yang imam maupun makmum. Berarti makmum termasuk yang mengikuti tata cara salatan tersebut. Jika bangkit baca sami Allahu liman hamidah, ketika tegak berdiri i'tidal baca Rabbana lakal hamd. Namun al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabatnya tidak mewajibkan tasmi' dan tahmid. Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabatnya, fuqaha Syafi'iyah, di mazhab Syafi'i, mereka tidak mewajibkan tasmi' dan tahmid. Mereka hanya berpendapat mustahab, termasuk sunnah-sunnah sholat, bukan kewajiban-kewajiban sholat. Dan sudah dinukil tadi kalam An-Nawawi Al-Habuna, mengatakan mustahab. Jadi ada dua perbedaan antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, antara Ahmad dengan Syafi'i di sini, dalam hal rincian pelaksanaan tasmi' dan tahmidnya. Terkait makmum beda, kemudian dalam hal hukumnya. Mazhab Hambali mewajibkan tasmi' dan tahmid yang rincian itu. Mazhab Syafi'i hanya mengatakan mustahab. Baik. Sekarang bagaimana dengan hadis Abu Hurairah, "Wa idza qala al-imam sami'a Allah liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd." Yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad Al-Albani rahimahullah membantah mazhab Hambali dalam sifat salatin Nabi dengan bantahan yang sangat bagus. Sebelum itu, bantahan fuqaha Syafi'iyah yang dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' terhadap mazhab Hambali, dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' qala ashabuna, kata ashabuna, kata kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, yani fuqaha Syafi'iyah, makna hadis wa idza qala sami'allahu liman hamida, apabila imam membaca sami'allahu liman hamida, faqulu, maka bacalah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamd bersama sami Allah liman hamidah. Bukan berarti tidak baca sami Allah liman hamidah, baca Allahumma rabbana lakal hamd bersama sami Allah liman hamidah. Itu maksudnya, ya. Sebagaimana halnya imam juga nanti akan membaca rabbana lakal hamd. Tetapi kenapa di sini secara khusus Nabi mengatakan kepada untuk makmum bacalah rabbana lakal hamd? Mereka mengatakan karena bacaan Rabbana wa lakal hamd, zikir i'tidal Nabi itu sir. Nabi ketika jadi imam baca Rabbana wa lakal hamd tidak jahar, tidak dijaharkan Rabbana wa lakal hamd, tidak sir. Adapun ketika bangkit, ya, membaca sami Allah liman hamidah jahar karena imam. Untuk diikuti, agar diikuti bangkit setelahnya. Maka dijaharkan. Tapi ketika setelah tegak berdiri, bacaan Rabbana lakal hamd sir. Dan tidak didengar oleh sahabat di belakangnya. Maka ini ditampakkan oleh Nabi SAW. Diajarkan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka agar membacanya. Adapun sami'allahu liman hamidah tidak diperintahkan oleh Nabi karena mereka mendengarnya. Mereka mendengar Nabi membaca sami'allahu liman hamidah. Mereka tentunya akan ikut membaca sami'allahu liman hamidah di belakangnya, mengikutinya. Namun ketika Nabi baca Rabbana lakal hamd, Nabi baca secara sir, tidak didengar. Maka Nabi tampakkan kepada mereka dengan perintah khusus, baca kalian Rabbana lakal hamd. Nah, ini sebagaimana Nabi membacanya ketika i'tidal, tetapi sir tidak didengar oleh mereka, maka Nabi ajarkan dan perintahkan baca Rabbana lakal hamd. Adapun sami'allahu liman hamidah tidak butuh diperintahkan kepada mereka, tidak butuh dikatakan idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal, tidak perlu karena mereka mendengar tasmi' Nabi dan mereka akan mengikuti. Itu kata fuqaha Syafi'iyah. Al-Albani rahimahullah bantahnya lebih bagus dari itu dalam sifat salat Nabi. Kata Al-Albani, hadis ini tidak menunjukkan bahwa makmum tidak baca tasmi' bersama imam. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa makmum tidak baca tasmi' bersama imam. Sebagaimana halnya tidak menunjukkan bahwa imam tidak baca tahmid bersama makmum. Sebagaimana halnya tidak menunjukkan bahwa imam tidak baca tahmid bersama makmum. Titik. Sampai di sini dulu. Kita ingin memahami kalam Al-Albani rahimahullah. Al-Albani mengatakan hadis wa idza qala al-imam sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa makmum tidak baca sami'allahu liman hamida, ya, di belakang imam, sebagaimana juga tidak menunjukkan bahwa imam tidak baca rabbana wa lakal hamd bersama makmum. Coba kalian lihat. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. Apakah berarti imam hanya baca سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ kemudian ketika tidak berdiri tidak baca رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ? Karena di sini tidak disinggung. Padahal jelas imam baca رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. Padahal tidak disinggung dalam hadis. Begitu pula, ya, meskipun dia mengatakan kepada makmum faqulu Allahumma rabbana lakal hamd dan tidak disinggung bacaan tasbih, bukan berarti tidak dibaca. Nah, kemudian kata Al-Albani melanjutkan keterangannya, bantahannya. Karena kata Al-Albani, hadis ini, hadis Abu Hurairah ini datang bukan dalam rangka menjelaskan zikir yang dibaca imam dan makmum pada rukun tersebut. Ya. Hadis ini disampaikan oleh Nabi bukan dalam rangka menjelaskan zikir, rincian zikir yang dibaca imam dan makmum pada rukun ini, bukan. Bukan dalam rangka itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi menyampaikan ini alaihi salatu wasallam dalam rangka menjelaskan bahwa tahmid makmum setelah tasmi' imam. Dalam rangka menjelaskan bahwa tahmid makmum setelah tasmi' imam. Jadi, berarti kan? Karena ini rangkaian ini. Sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Ini rangkaian zikir pada ya pelaksanaan rukun ini. Bangkit untuk itidal sampai itidal. Diawali dengan sami'allahu liman hamida, Allah maha mendengar orang yang memujinya. Dan membalasnya dilanjutkan dengan memuji Allah. Rabbana walakal hamd. Agar ya dibalas oleh Allah SWT. Sami Allah liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya dan membalas pujiannya. Maka puji Allah dilanjutkan. Rabbana walakal hamd. Oleh karena itu digabung zikir ini pada hadis Ibnu Umar. Pada hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari digabung. Ya. Nabi membaca Sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd. Begitu kata Ibn Umar. Kita rafa' ra'sahu min ar-ruku'. Qala sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd. Kan ini rangkaian. Rangkaian ya dua zikir ini gabungan ya ada rangkaian zikir pada pelaksanaan i'tidal bangkit sampai i'tidal. Nah. Maka Nabi alaihissalam hendak menjelaskan pada hadis ini bahwa tahmid makmum yaitu rabbana walakal hamd itu setelah tasmi' imam, setelah sami'allahu liman hamidah. Jadi jangan mendahului, jangan sampai ya makmum membaca rabbana walakal hamd sebelum imam mengatakan sami'allahu liman hamidah. Nah, kan memang awal hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih, hanya sesungguhnya imam jadikan imam untuk diikuti. Apabila kabar, fakabiru. Apabila imam bertakbir, maka setelahnya kalian bertakbir. Jangan sampai kalian bertakbir sebelum imam. Jangan sampai mendahului. Apabila rakaat farkau, apabila ruku, kalian ikut ruku di belakangnya. Setelahnya jangan sampai kalian mendahului ruku. Begitu pula, apabila qala sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd. Jangan sampai kalian baca rabbana lakal hamd dan dahului imam belum tasmi' kita baca rabbana lakal hamd. Nah, susunannya. Tasmi' dulu, kemudian Rabbana walakal hamd. Jadi tunggu imam tasmi', kemudian ikut tasmi' bersamanya, kemudian nanti setelah itu baca Rabbana walakal hamd. Dan yang menguatkan hal ini kata Al-Albani, amalan Nabi alaihi salatu wasallam membaca tahmid saat jadi imam. membaca tahmid saat jadi imam. Sementara yang hadis Abu Hurairah muttafaq alaih sudah disebutkan. Nah, tasmi'nya saat bangkit ketika i'tidal baca Rabbana lakal hamd. Dikata Al-Albani demikian pula keumuman makna hadis salatlah sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis keumuman makna hadis ini menuntut bahwa makmum membaca apa yang dibaca imam. Perintah sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, menuntut bahwa makmum membaca apa yang dibaca imam, sama seperti tasmi' dan yang lainnya. Sementara Nabi sudah mencontohkan ketika jadi imam, ya, saat bangkit baca tasmi', ketika i'tidal baca tahmid. Berarti contoh itu, ya, meskipun jadi makmum. Juga Al-Albani berdalil dalam Tamamul Minnah, dan ini semakin memperkuat pendapat ini. Al-Albani berdalil dalam Tamamul Minnah dengan hadis al-musi' fi salati, istilahkan oleh ulama dengan istilah al-musi' fi salati. Ya, al-musi' itu artinya orang yang melakukan isaah, melakukan kejelekan dalam berbuat. Jadi maknanya berarti orang itu melakukan kejelekan dalam pelaksanaan sholatnya karena salah sholatnya. Dan ini istilah ini masyhur dan ma'ruf di kalangan ulama. Hadis A'rabi tersebut, dia yang masuk masjid itu 3 kali disuruh sholat tidak salah terus, diistilahkan al-musi' fi sholati. Anda baca dalam Fathul Jalal wal Ikram, Ibn Uthaymin tidak setuju dengan istilah itu. Tidak setuju dengan istilah al-musi' fi sholati, karena itu menunjukkan orang itu tercelah. Ya, padahal orang itu jahil. Itu kata Al-Albani. Orang itu jahil, tidak tahu hukum. Makanya diajari oleh Nabi. Diajari oleh Nabi al-Sultan setelahnya. Tata cara sholat yang benar. Nah, jadi tepatnya al-jahil fi sholati, itu misalnya itu. Orang yang tidak tahu sholat, yang salah tata cara sholatnya. Itu misalnya itu, lebih tepat. Nah, sebagaimana kita ketahui ada hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tentang pria yang salah sholatnya itu. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Ini jelas. Ada riwayat lain, yaitu riwayat Rifa' bin Rafi'. Ada riwayat-riwayat yang lemah, tetapi ada sebagian riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani. Nah, jika dilihat dari segi sanad sahih, maka disahihkan oleh Al-Albani. Artinya, ketika peristiwa itu terjadi, ada beberapa sahabat yang hadir, bukan hanya Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW sebagaimana biasa di Masjid Nabawi. Nah, di sekelilingnya ada sahabat. Ada beberapa sahabat. Ada orang masuk sholat, perhatikan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat jeli dan memperhatikan umatnya. Nah, ya, harisun alaikum, sangat perhatian terhadap kalian, membimbing kalian. Nabi sedang bersama sahabatnya, ada orang masuk, diperhatikan, dilihat oleh Nabi salah sholatnya. Ketika dia datang mendekat ke Nabi, salam, dijawab salamnya oleh Nabi. Kata Nabi, balik lagi kamu sholat lagi. Kamu belum sholat. Balik lagi ke tempatnya, sholat lagi. Salat sampai 3 kali kan. Kemudian Nabi mengajari tata cara sholat yang benar, begini. Nah, yang hadir di situ bukan hanya Abu Hurairah, ada Rifa' bin Rafi'. Abu Hurairah meriwayatkan ya, sebagian. Ada tambahan-tambahan. Yani yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Rifa' bin Rafi', tapi pada riwayat Rifa' bin Rafi' ada beberapa tambahan-tambahan yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sementara sanadnya sahih. Nah, artinya memang Nabi mengajarkan itu kepadanya, hanya saja Rifa' bin Rafi' meriwayatkannya, Abu Hurairah tidak meriwayatkannya. Di antara yang diriwayatkan oleh Rifa' bin Rafi' pada riwayatnya, Nabi memerintahkan dia tasmi'. Jadi, pada riwayat Rifa' bin Rafi' itu diawali lafaz hadisnya diawali dengan ya, kata Nabi SAW, la tatimmu salatu ahadikum. Diawali dengan itu. Lam tatimma salatu ahadikum. Tidak sempurna salat salah satu dari kalian. Hingga yang pertama disebutkan Nabi, yusbighal wudu'. dia menyempurnakan wudu, wudu dengan benar yang sempurna. Dan seterusnya, ya. Pada riwayat Rifa'ah bin Rafi terdapat perintah takbiratul intiqal. Takbir-takbir intiqal diperintahkan kepadanya. Ya, takbir-takbir intiqal diperintahkan kepadanya. Tsumma yukabbiru wa yarka, kemudian dia bertakbir dan rukuk dan seterusnya sampai kepada pembahasan kita sekarang. Ya. Jadi bagaimana tsumma yukabbiru wa yarka hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi. Kemudian bertakbir, takbir peralihan dan ruku hingga dia hingga persendian-persendiannya tenang, diam ya pada posisinya. Yani tumanina. Summa yaqula. Kemudian dia membaca sami'allahu liman hamida. Itu diperintahkan oleh Nabi kepada dia tersebut. Summa yaqul, kemudian dia membaca sami'allahu liman hamida. Summa yastawi qa'iman. Kemudian dia tegak berdiri hatta yuqima sulbahu. Summa yastawi qa'iman, kemudian dia tegak berdiri hatta yuqima sulbahu, hingga dia menegakkan tulang punggungnya. Diam. Tegak tumakninah. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, ambilkan potongan-potongannya dia. Nah, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Riwayat Rifa'ah bin Rafi' ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan Al-Hakim mengatakan sahih. Al-Hakim telah mengeluarkan hadis ini menilainya sahih, hadis yang sahih. Penilaian Al-Hakim menilai hadis ini sahih disetujui oleh Al-Zahabi. Al-Zahabi setuju. Dan Al-Albani. Al-Albani telah menilai hadis ini sahih dalam sifat salat Nabi. Dan dalam tamamul minnah. Dan dalam sahih sunan Abi Dawud, sahih sunan Nasa'i. Nah, kira-kira Al-Albani rahimahullah banyak. Baik. Bagaimana sisi pendalilannya? Hah? Perhatikan. Awal hadis Nabi mengatakan innaha awal hadis lam tatimma salatu ahadikum, tidak sempurna salat salah satu dari kalian. Dari kalian, kalian ini meliputi seluruh umat. Salah satu dari kalian dari seluruh umat ini kan berarti ya. Dan itu umum. Salah satu dari kalian umat ini ketika salat sendiri, ketika imam, ketika makmum, tidak sempurna salatnya. Jika sampai dia melaksanakan apa yang diperintahkan di sini, diajarkan. Di antara yang diperintahkan apa? Ketika bangkit baca apa? Tadi. Sumayakul sami'allahu liman hamidah. Hatta yastawi qa'iman. Hatta yuqima sulbahu. Sampai dia tegak berdiri dan menegakkan punggungnya tumakninah. Berarti semua pihak termasuk makmum masuk dalam keumuman makna hadis ini wajib membacanya. Tampak dengan ini ya penjelasan Al-Albani rahimahullah ya bahwa mazhab Syafi'i yang benar. Mazhab Syafi'i yang benar. Rincian tata cara tasmi' dan tahmid yang dianut mazhab Syafi'i ini yang benar. Rincian tata caranya ya. Adapun dari segi hukum tasmi' dan tahmid, sudah kita dengar mazhab Syafi'i mengatakan mustahab, tidak mewajibkan. Tetapi Al-Albani mewajibkan. Yani Al-Albani mendukung mazhab Hanbali dalam hal mewajibkan tasmi' dan tahmid, tetapi rincian pelaksanaannya bersama mazhab Syafi'i. Al-Albani mewajibkan tasmi' dan tahmid berdasarkan dalil-dalil mazhab Hanbali yang telah kita dengar. Berdasarkan dalil-dalil mazhab Hanbali ditambah lagi oleh Al-Albani semakin menguatkan wajibnya khusus untuk tasmi' hadis tadi Rifa'ah bin Rafi'. Karena Nabi SAW memerintahkan ya mengajarkan hal itu dan memerintahkan kepada pria yang salah tata cara sholatnya tersebut pada riwayat Rifa'ah bin Rafi' yang telah kita dengar tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini semakin menguatkan apa yang telah lewat, bahwa takdir takdir peralihan, takdir intiqal, ya, kan juga termasuk yang disebutkan dalam hadis riwayat Rifa' bin Rafi', takdir takdir intiqal sudah disebutkan, diperintahkan, termasuk tasmi'. Nah, tayyib, hanya pendalilan dengan innama ja'alal imam liyutamma bihi yang sedikit, ya, sedikit tidak sekuat yang lain. Nah, karena siap konteks hadis itu datang dari Nabi SAW dalam rangka mengajari bagaimana ya pelaksanaan makmum bersama imam. Nah, tetapi di situ ada perintah kepada makmum agar membaca Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian zikir ini wajib. Harus ada, digabungkan dengan amalan Nabi SAW secara kontinu. Ya. Tidak pernah meninggalkannya dengan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Nah, jika ini wajib berdasarkan dalil ini, jika diseragamkan dengan apa yang telah lewat, berarti juga wajib ada zikir pada saat ruku dan sujud. Oleh karena itu pada mazhab Hambali memang juga diwajibkan. Nah, dan sudah kita lewati rincian masalah itu. Barakallahu fiikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah.